yang ada di dalamku, dia melebihi segalanya. Ku tak takut musuh di mana senatmu, kan ku hadapi semua bersamamu Yesusku. Sembuhkan sakitku. hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Shalom buat sahabat Talitakum Radio. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Februari 2020. Kami dari MKS Mujizat Kesembuhan. Atau maukah engkau sembuh? Kami kembali mengudara di hari yang luar biasa ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Seperti firman Tuhan katakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Amen. Bahkan berkelimpahan di dalam Kristus. Nah, hari ini kita kembali percaya bahwa Tuhan tetap sama, Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih tetap berlaku bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan buat sahabat Talitakum Radio, mari siapkan hatimu, hidupmu, apapun aktivitasmu, kegiatanmu, dimanapun engkau berada. Bahkan waktu engkau berbaring di rumah sakit sekalipun, engkau berbaring di tempat tidur karena engkau mengalami kelemahan tubuh. Mari kami sebagai sahabat doa, kami sebagai partner doa, kami mau mendukung, kami mau menopang apapun kegiatan aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kami akan kita akan sama-sama berdoa dan kita akan mengalami mujizat pemulihan kasih kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Hari ini saya mengudara, saya Martin Tobing dan kami bersama dengan MKS. Saya percaya setiap kita semuanya akan menjadi pribadi yang diberkati luar biasa. Saya bersama dengan tim MKS, saya perkenalkan di studio ada Ibu Evi Sondang. Shalom Ibu Evi. Shalom semuanya sahabat Alitakum, kembali lagi kita bertemu dengan acara yang luar biasa yang membawa kesembuhan buat setiap kita sahabat Alitakum dimanapun berada. Jangan beralih dari gelombang yang kita sedang buka karena sebentar lagi kita akan menikmati keajaiban dan mengalami kesembuhan dimanapun kita berada. Shalom. Amin. Shalom. Luar biasa. Dan kita juga ada rekan pelayanan kita juga yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, yaitu Bapak Andre Chris Simon. Shalom Pak Andre. Shalom Pak Martin. Ya, gimana Pak? Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, buat sahabat juga, biar hari ini menjadi hari yang diberkati, hari yang luar biasa juga, dan biarlah kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dan kita mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Dan untuk sahabat Alitakum Radio, kita juga membuka line telepon kita untuk interaktif, untuk semua, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kesaksian, sharing, atau pokok doa yang mau di ajukan, mari jangan lewatkan kesempatan ini. Kami ada untuk kita menjadi sahabat doa, partner doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di nomor 0822-1384-6200. Saya ulangi, di nomor 0822-1384-6200. Itu bisa nomor line telepon atau bisa dengan SMS atau WA. Dengan formatnya yaitu nama, spasi, umur. Jangan lupa kasih umurnya. Kita gak tahu nanti ini ibu, bapak, atau opa, atau adik, atau kakak, ya kan? Karena supaya kita memanggilnya dengan kondisi umurnya seperti berapa umurnya gitu. Nah, lalu spasi kesaksian atau pokok doa. Nah, mungkin bisa lebih jelasnya bisa diuraikan semua diketik. Pak, saya mau telepon tapi susah. Kami coba akan telepon. Kami dari studio kami akan coba telepon karena biar ini memudahkan untuk sahabat Alitakum Radio untuk bisa berinteraksi sama kami di studio Alitakum Radio ini dan sama-sama kita mengalami berkat Tuhan, ya. Karena ini juga zamannya Android. Jadi buat sahabat Alitakum Radio, ini tidak membatasi semua orang Indonesia. Semua orang percaya, orang Kristen, ini juga kita sudah membuka aplikasinya. Aplikasi khusus untuk Radio Alitakum. Jadi Bapak Ibu, sahabat Alitakum dimanapun berada bisa membukanya ya Pak ya. Betul. Jadi tidak tergantung karena gelombangnya melemah atau tidak nyambung dan sebagainya, ada gangguan. Yeah. Jadi sekalipun ada di Papua, betul. Ya, ada di Kalimantan, di Sulawesi. Yeah. Tidak ada yang membatasi kita, tidak ada jarak di antara kita. Karena ini sudah zaman milenial, maka kami percaya, maka setiap orang pasti punya Android. Setiap orang pasti punya HP sudah yang, biasa ya. Yang sudah bisa download smartphone. Dan mari sama-sama ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan di luar pulau sana, di luar kota sana, Bapak Ibu yang sudah bisa mendownload, yaitu di Play Store, buka Play Store-nya, lalu download di Alitakum Radio. Saya ulangi, di Play Store lalu download Alitakum Radio. Maka begitu di download, maka otomatis setiap hari kapanpun 1 kali 24 jam bisa mendengarkan Alitakum Radio. Dan tentunya khususkan nih waktu buat program MKS setiap Selasa, Rabu dan Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Karena ini acara, karena ini siaran yang buat, sangat-sangat memberkati. Khusus buat sahabat Alitakum. Semua kalangan. Semua. Iya, mau anak-anak, mau orang tua, mau anak muda. Semua sahabat Alitakum. Semua sahabat Alitakum ya. Karena ada program-program yang khusus buat anak, khusus buat pelajar. Tapi kami di sini semua kalangan. Wow, ini bukan promosi ya. Tapi biar menjadi berkat buat setiap kita. Siapa yang mau sembuh, mari. Amin. Dan kita percaya pengurapan Tuhan yang Kan Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, roh Tuhan Allah ada pada kami, oleh karena Tuhan telah mengurapi kami untuk memberitakan kabar baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. So, sahabat Telitakum, mari percaya nanti di ending, di akhir segmen acara ini, kami akan mendoakan Bapak Ibu, respon dalam interaktif SMS WA kami, dan kami akan mendoakan buat sahabat Telitakum Radio. Yeah. Dan kita nanti akan mendengarkan beberapa poin tentang firman Tuhan, pengajaran yang ini sangat memberkati setiap sekali buat semua sahabat Telitakum. Ini membukakan hal-hal tentang dunia pelayanan, dunia pekerjaan, atau hal-hal pengertian yang membawa kita kedalaman tentang hati Tuhan. So, jangan kemana-mana, kita akan mengupas beberapa poin untuk program MKS ini supaya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sahabat Telitakum. Amin. Kita akan kembali setelah pujian berikut ini. Bila hidup tanpamu, hampa jiwaku. Jangan biarkan ku jauh darimu, ku tak bisa jalan. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, buat sahabat Talitakum Radio, sekarang kita akan memasuki dalam segmen firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang akan kita dengar, yang kita renungkan pada pagi hari ini akan menjadi firman yang mengubahkan, membuka banyak hal. Bahkan ada pemulihan, ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. So, untuk sahabat Talitakum Radio, mari siapkan hatimu. Nanti hambanya Bapak Simon akan memimpin kita dalam doa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman. Apapun kondisimu, kegiatanmu, aktivitasmu, mari luangkan waktu. Sebisa mungkin kita menangkap beberapa poin firman yang itu juga menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan segala sesuatu yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik, Tuhan. Kami percaya setiap benih firman-Mu, Tuhan, tidak ada yang sia-sia, Tuhan. Amen. Setiap benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan yang baik, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Yes, amen. Biar setiap kami, Tuhan, boleh menangkap yang daripada roh-Mu, Tuhan, hari ini, Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengalami berkat yang daripada-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Silakan. Iya, shalom sekali lagi buat sahabat Talitakum dimanapun kita berada. Senang sekali nih kembali kita bertemu dengan acara di Radio Talitakum. Saya percaya kita hari ini mengalami mujizat yang besar. Amin. Ya, saya percaya kita akan siap terima sekali lagi kesembuhan, keajaiban, kemenangan bagi setiap kita. Ya, pagi hari ini kita akan mengupas firman yang ajaib, bicara tentang gelombang iman membawa kesembuhan. Haleluya. Wow. Ya, gelombang iman. Ya, karena Februari ini kita bicara gelombang cinta yang membawa kesembuhan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang gelombang iman yang membawa kesembuhan. Amin. Kita buka di firman Tuhan di Matius 15 ayat 21 ayat 8. Saya minta mungkin Pak Martin bisa bacakan ya buat kita ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya. Nah, demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik, puji Tuhan. Yang pertama kita akan lihat di sini, mujizat bagi perempuan Kanaan. Nah, seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saya akan lihat di sini yang konteks tentang anjing ya. Perempuan Kanaan ini dikatakan anjing oleh Tuhan. Ya, tidak layak. Dikatakan di ayat yang keberapa tadi? Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, ini perkataan tentang anjing. Jadi saat ini kita akan bahas seperti apakah sebenarnya anjing yang Tuhan maksudkan. Kenapa Tuhan mengibaratkan perempuan ini seperti seekor anjing? Ya kan? Maksud dalam ayat di atas adalah sebuah ujian. terhadap keimanan yang diberikan Yesus kepada wanita Kanaan tersebut. Itu adalah ujian iman sebenarnya ya. Apakah wanita tersebut akan pergi jika dikatakan sebagai anjing? Atau tetap tinggal dan memohon untuk kesembuhan anaknya? Dalam kesusahannya, ibu ini mengambil sebuah langkah yang amat menentukan kualitas imannya. Ya, dalam situasi yang terjepit, berapa banyak sahabat Talitakum dalam hari-hari ini dalam keadaan terjepit? Mungkin kita terjepit dalam ekonomi, kita terjepit dalam kesehatan, penyakit, anak-anak kita terjepit dalam keadaan keluarga yang berantakan. Banyak hal yang membuat kita dalam keadaan terjepit, ya kan? Ya. Nah, gambaran seorang ibu yang kesusahan ini, ya dia mengambil suatu langkah yang amat menentukan kualitas imannya. Nah, saya percaya, kami berdoa dari tempat ini, ketika sahabat Talitakum menghadapi tekanan dan situasi yang seperti ibu ini, mari kita tunjukkan kualitas iman kita. Ia tetap datang kepada Yesus. Perempuan Kanaan ini tidak mundur. Saya sangat luar biasa ya, sangat kagum dengan seorang perempuan Kanaan ini ketika dia sudah ditolak, ketika dia sudah dikatakan anjing, ketika dia diusir. Ini seperti pengusiran sebenarnya. Iya. Tapi dia tidak membuat dia mundur. Satu langkah pun dia tidak mundur. Alkitab mencatat dia tetap ada di bawah kaki Yesus. Ya, Alkitab mencatat bahwa dia tidak pernah mundur dan berkata, ya udah kalau memang Tuhan menolak saya akan pulang. Dia enggak pernah berkata begitu. Ya, dia tidak sakit hati, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Dia tidak menyesali, dia tidak menghujat atau begitu marah dengan Tuhan Yesus. Perkataan anjing itu sangat menyakitkan sebetulnya. Ya, kalau kita dikasari orang seperti, oh lu anjing, maaf ya, ini maaf kata nih, kita dikatakan seperti yang kotor, hal-hal yang tidak selayaknya dikatakan kepada kita, apakah kita masih tetap bertahan dalam kebenaran? Apakah kita masih bertahan mengasihi orang tersebut? Apakah kita masih bertahan untuk mencari Tuhan? Ya, sahabat Talitakum, beberapa waktu yang lalu, Sabtu yang lalu, kita masih segar diingatan kita ya, kita buat acara yang tentang mengejar hatinya. Ya. Ya, ya mungkin sahabat Talitakum sudah ada atau banyak yang ikuti. Saya melihat bagaimana Tuhan menyampaikan banyak pengajaran bagi kita. Ya, ini salah satu dari pengajaran yang waktu hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa ketika kita mengejar hati Tuhan, sekalipun kita ditolak seperti perempuan Kanaan ini, sekalipun kita dipukul berapa kali, kita mengalami ketertolakan di mana-mana, tapi apakah kita tetap mencari Tuhan? Apakah kita terus mengejar hadirat Tuhan? Apakah kita masih mengejar perkenanan Tuhan, mengejar cinta Tuhan, dan mengejar hati Tuhan? Kita diberkati dari kualitas iman ibu ini, memberikan kita suatu contoh teladan yang luar biasa. Dalam kesusahannya, sekali lagi saya katakan, ibu ini mengambil sebuah langkah yang amat menentukan kualitas imannya. Sebenarnya inilah kunci dia mengalami atau menerima kesembuhan untuk anaknya. Ia datang kepada Yesus, ia tetap mencari bantuan dari Yesus, ia tetap ada di bawah kaki Yesus. Lebih dari itu, bukan tidak mungkin ia ingin membuarkan Yesus mengambil bagian dari situasi berat yang dialaminya dalam keluarganya. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau mundur satu langkah pun. Nah, sahabat Talitakum, wanita Kanaan ini tentu pernah ya mendengar tentang kasih Yesus kepada manusia dan mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ya. Saya percaya dia pernah mendengarkan. Nah, oleh karena itu ketika dia mendengar Yesus melakukan banyak mujizat pada orang Israel, imannya timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan? Amin. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar perbuatan ajaibnya, timbul iman kita. Nah, imun itu timbul dari pendengaran firman, dari semua apa yang Tuhan sampaikan. Jadi sahabat Talitakum, perlu bagi kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Untuk terus membaca firman, itu akan menimbulkan iman dalam hidup kita. Amen. Ya. Oke, kita kembali kepada wanita ini. pengambilan keputusan yang diambil oleh wanita itu untuk meminta pertolongan dari Yesus bukan tidak mungkin akan mempermalukan dia dan sudah mempermalukan dia. Ya kan? Yang pertama tadi dia ditolak. Ya, konteks yang kedua adalah dipermalukan. Ada banyak kondisi kita hari-hari ini mungkin dipermalukan. Ada anak yang dipermalukan di sekolahnya, mengalami dibully. Ya, ada orang tua yang dipermalukan anaknya karena melakukan suatu hal yang tidak layak mungkin ya. Ada keluarga-keluarga, ada karyawan yang dipermalukan di tempat pekerjaannya. Ada hamba Tuhan dipermalukan karena masalah hal-hal yang dilakukannya, mungkin kesalahan atau apapun. Jadi banyak kondisi kita mengalami dipermalukan selain tadi ketertolakan ya. Jadi kita mau coba lihat kondisi kita ini apa sekarang. Apakah kita mengalami penolakan? Apa kita juga mengalami yang namanya apa tadi? Dipermalukan. Nah, dibully. Ketika dibully, ya kan? Ketika sahabat Talitakum mengalami ketertolakan atau dipermalukan, apa tindakan kita? Nah, ini yang merupakan kunci. Ini merupakan kualitas iman itu akan keluar ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, sekali lagi, wanita ini menunjukkan kualitas imannya di hadapan Yesus. Ya. Jadi Yesus menggunakan kata anjing. Ini artinya rumahan ya, yang merupakan sebutan orang-orang Yahudi kepada orang Kanaan. Nah, jadi kata anjing ini disebutkan untuk orang Kanaan oleh bangsa Yahudi atau Kanaan ya. Kanaan selain mereka menganggap orang Kanaan itu rendah. Ya, itu suatu panggilan, suatu sebutan untuk merendahkan orang Kanaan. Karena orang Kanaan ini adalah orang yang kastanya di bawah daripada Yahudi. Ya. Oke, ketika murid-murid Yesus meminta Yesus untuk menyuruh wanita tersebut pergi, ini diusir. Ya. Kemungkinan maksud murid-muridnya adalah meminta agar Yesus mengabulkan permintaan wanita Kanaan tersebut. Ini mungkin kemungkinan, masih kemungkinan. Tapi yang sebenarnya dia diusir sebetulnya. Ya. Jadi yang ketiga adalah ketika kita diusir, ketika kita dibuang, ketika kita dipojokkan, tidak dianggap, apakah keputusan kita apa? Tetap ada di bawah kaki Yesus atau kita lari? Atau kita menghindar, kemudian kita keluar dari hadirat Tuhan, meninggalkan iman kita. Nah, ini menjadi renungan kita bersama sahabat Talitakum dimanapun kita berada. Nah, Yesus pun menjawab mereka, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Tuhan sendiri ngomong, aku ini diutus buat orang Israel. Siapa kamu? Kamu gak layak, kamu itu anjing. Kamu itu kotor, nah gitu maksudnya ya. Kamu itu najis, kamu itu rendah, kamu itu bodoh, kamu itu tidak masuk hitungan. Jadi arti daripada yang Tuhan katakan ini, kamu harus sadar bahwa kamu itu tidak masuk hitungan. Ada banyak kondisi kita gak masuk hitungan ya Pak Martin ya. Kita gak dianggap, kita gak masuk hitungan, kita tidak diperhitungkan lah dalam komunitas kita. Ya, sahabat Talitakum yang merasa tidak diperhitungkan. Ya, kita enggak sendiri. Ini perempuan ini sudah mendahului kita. Dia tidak diperhitungkan, tidak dianggap, dianggap anjing, kotor, najis dan aduh haleluya. Ya. Ini luar biasa sekali. Saya kalau kondisi seperti itu, kemungkinan saya tidak bisa jadi saya marah ya. Bisa jadi saya tersinggung, bisa jadi saya akan mundur dari Tuhan. Itu bisa jadi. Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Nah, di sini sahabat Talitakum, yuk kita akan tunjukkan kualitas iman kita seperti perempuan Kanaan ini. Jadi wanita Kanaan ini tidak gentar. Amen. Ya, mendengar semua perkataan itu, baik perkataan Yesus, baik perkataan murid-muridnya, wanita Kanaan ini tidak gentar sedikit pun. Ini ajaib banget. Tidak gentar, tidak takut dan tidak mundur, tidak surut. Semangatnya itu enggak surut mengejar Tuhan. Ini artinya inilah pengejaran yang sebenarnya. Ini pengejaran yang semestinya kita punyai. kita mengejar Tuhan bukan karena kita sesuatu ada motivasi tertentu gitu ya, tapi kita mengejar Tuhan sekalipun mengalami ketertolakan, kejar Tuhan. Amen. Ya, kejar Tuhan, jangan pernah dihentikan oleh apapun. Jangan pernah dihentikan oleh keadaan kita, keterbatasan kita, keminderan kita, situasi kita sedikit pun. Seperti wanita ini tidak gentar sedikit pun untuk tetap meminta pertolongan dari Yesus. Bahkan sambil menyembah. Ya, nah ini. Sambil menyembah. Jadi yang keluar penyembahan, Pak. Yes. Ketika ditolak, ketika disingkirkan, ketika diusir, dipermalukan, keluar bukan hujatan, bukan kemarahan, tapi yang keluar penyembahan. Ya. Seperti Daud. Ya, saya teringat ketika Daud mengalami aniaya, mengalami dikejar musuhnya, ketika bahkan Tuhan marah kepada dia, ketika dia mengalami segala macam masalah, yang keluar itu penyembahan. Amin. Ya. Yang keluar dari hidup Daud itu penyembahan, ucapan syukur, siapakah aku ini Tuhan? Ya, jadi biji matamu, ya kan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Nah, dengan apakah ku balas kasih setiamu selain puji dan sembah? Jadi yang keluar itu pujian dan penyembahan dari Daud. Inilah yang Tuhan lihat daripada perempuan Kanaan itu. Bahkan sambil tetap menyembah, dia tetap ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, dia berkata sekali lagi, saya enggak tahu berapa kali dia ulangin ini, perkataan ini. Kalau Alkitab mencatat, ya mungkin satu kali dicatat oleh Alkitab. Tapi saya percaya ini bukan cuma sekali. Karena begitu gencar penolakan yang dialaminya. Begitu situasi itu tidak, ya tidak ada yang berpihak. Baik murid-murid tidak berpihak, bahkan Tuhan sendiri pun tidak berpihak kepada dia. Ya, tidak berpihak kepada kondisinya yang membutuhkan pertolongan. Saudara bisa bayangkan dia bawa anaknya perempuan kerasukan, ya kan, sudah bertahun-tahun, barangkali sudah habis uangnya, pergi ke tabib, pergi ke dokter, ke orang-orang pintar dan sebagainya, pasti dia sudah melakukan banyak. Ya, dia cari jalan keluar, solusi untuk anaknya, tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Dan ketika dia dengar Tuhan Yesus datang ke tempatnya, ke kota itu, dia cepat-cepat mengambil tindakan iman. Dia bawa anaknya perempuan, sekalipun dia tahu dia pasti akan menghadapi keadaan seperti ini, karena dia itu perempuan Kanaan, dia perempuan Samaria, dia perempuan Kanaan yang notabene tidak layak di perkumpulan itu. Ya, dia enggak layak ada di situ. Dia tidak seperti the right man and the right place gitu ya. Itu dia tidak di situ. Gitu dia. Kondisinya enggak pas. Enggak selayaknya ada di situ. Dia di tempat yang salah sebetulnya ya. Ada banyak kita mungkin merasa kita, wah, salah ini gua nih di sini. Aduh, bener, gimana nih? Ya. Sekali lagi saya katakan, sekalipun mungkin orang berkata bahwa engkau enggak layak di sini, engkau tidak berhak, engkau tidak punya hak untuk terima sesuatu yang baik, tapi ketika iman kita seperti iman perempuan Kanaan ini, yuk, itu akan menentukan kualitas iman kita. Dan iman itu bicara, iman itu menggerakkan sesuatu kuasa yang sangat besar daripada Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Ini Amen. Seperti begging loh, dia memohon. Please Tuhan tolong aku, kalau engkau tidak tolong aku enggak bisa lagi melakukan apapun, aku enggak tahu pergi kemana lagi, hanya engkau pelarianku. Ya, ada berapa banyak sahabat Talitakum yang sudah enggak punya jalan keluar kemana-mana, engkau sudah enggak tahu kemana pergi, engkau sudah enggak tahu pergi ke dokter, sudah ditolak, mungkin ada sakit penyakit yang dokter berkata, wah, ini sudah enggak bisa disembuhkan. Wah, ini sudah stadium keempat kalau kanker. Wah, ini sudah enggak, udah tinggal-tinggal hitung hari. Wah, ini engkau mungkin mengalami cuci darah 2 minggu sekali dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu berita yang luar biasa hari ini. Masih ada mujizat. Amin. Tergantung kualitas iman kita. Kalau iman kita berkata, aku pasti sembuh. Amin. Dan aku tahu siapa yang aku kejar. Iya. Kita harus tahu siapa yang kita kejar. Amin. Yes. Amin. Oke. Okay? Nah, saya ini teringat perkataan dari hamba Tuhan mengatakan, Tuhan itu tidak tergerak oleh karena kebutuhan kita. Ya, betul. Tapi Tuhan tergerak oleh karena ada iman di dalam kita. Iman itu menggerakkan sesuatu. Amin. Iman itu menggerakkan sesuatu yang tanpa kita sadari atau di luar kemampuan kita. Amin. Ya. Ya, jadi sahabat Talitakum, ya saya enggak berkata bahwa kita enggak akan mengalami masalah. Pasti kita mengalami masalah. Setiap saya pun ya kan? Bukan karena orang Kristen jadi dia free dengan masalah. Iya. Ya ada daerah yang bebas banjir, tapi orang Kristen enggak bebas masalah. Betul. Gitu ya. Semua kita, tapi bagaimana respon kita? Kondisi kita boleh mengalami tekanan seperti perempuan kanan ini, tapi disitulah letak kualitas iman kita timbul. Apa kita punya iman, apa kualitas iman kita tidak seperti perempuan kanan ini. Dikatakan Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi aku katakan Tuhan tolonglah aku. Sekalipun Tuhan berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dengan keyakinan dan iman, kita catat ya, dengan keyakinan dan iman yang besar, wanita itu tidak ingin pergi. Walaupun Yesus menggunakan kata anjing, wanita itu masih tetap bersabar. Bahkan ia menjawab, benar Tuhan, benar. Dia tahu, kita sadar, kita tahu ini kita seperti anjing. Saya pun saya sadar, terkadang saya berkata, iya Tuhan, aku ini seperti anjing kok. Aku ini gak layak kok Tuhan. Aku banyak melakukan yang engkau gak suka. Banyak hal-hal yang kotor yang aku lakukan. Banyak hal yang engkau lihat dalam diriku yang sebenarnya aku gak layak. Jadi sahabat Talitakum, kondisi apapun yang membuat engkau berkata aku gak layak. Kita ini seperti anjing. Tapi wanita ini berkata, sekalipun aku seperti anjing, ya, tapi aku mengharapkan makanan yang jatuh dari meja Tuhan. Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia tidak meminta apa yang diperuntukkan bagi orang Israel. Dia tahu. Ya kan? Yeah. Dia tahu enggak layak dia. Dia enggak minta kok meja yang spesial diberikan buat orang Israel, orang Yahudi karena dia bukan orang Israel. Ya, dia tidak meminta lagi itu karena dia tahu diri. Dia hanya meminta yang layak ia dapatkan, yaitu apa sahabat Talitakum? Yaitu sisa-sisa atau remah-remah. Ya, luar biasa ya. Ini ajaib sekali saya sampai ini di studio saya sendiri dirjama oleh Tuhan nih. Yes, ya, hati amen. Saya bergetar ini luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang kuat sekali di studio Talitakum. Sepertinya ini. Perempuan itu ada di depan saya, Pak. Wow. Sepertinya dia di gambaran saya secara roh ya, dia masih ada ya seperti Tuhan ingatkan slide-nya gitu. Dia ada di bawah kaki Yesus ketika diusir, pergi loh gitu ya. Ini bahasa saya, pergi kamu gak layak, kamu anjing, kamu kotor, kamu najis. Tapi dia berkata, please Tuhan biarkan aku di sini. Dia tetap mengetok pintu hati Tuhan. Amin. Ya, ada lagu pujian yang berkata, ya, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirinya. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Amin. Dia Allah, Bapa kita yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ketika engkau sendiri menghadapi masalahmu hari-hari ini, tidak ada di sampingmu, orang tuamu tidak ada di sampingmu, temanmu tidak ada di pihakmu, saudara-saudaramu tidak di pihakmu, bahkan satu gereja pun mempersalahkan engkau. Ingat, ada Tuhan yang ada di sampingmu. Ya, kita akan tetap seperti perempuan ini berkata, sekalipun aku tidak mendapatkan roti yang disiapkan untuk orang Yahudi di meja itu, tapi aku masih mengharapkan sisa-sisa. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, ia tidak meminta ini peruntukan untuk Israel, tapi dia meminta sisa-sisa. Amin. Amin. Amin. Oke, jadi ini yang poin ini yang kita mau sampaikan. Dimanapun sahabat Talitakum, kondisi apapun yang engkau alami, ingat masih ada kemurahan Tuhan. Masih ada yang Tuhan berikan. Satu hal, jangan pernah keluar. Jangan pernah berhenti. Jangan mundur ketika engkau dididik, ketika engkau dipukul sekalipun. Jangan keluar. Ya, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amen. Jangan berkata, ya udahlah, aku sudah ditolak. Toh aku ini memang kotor kok, ya udah aku enggak diterima. Ya udah, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak gereja-gerejaan lagi, gitu ya. Enggak ibadah-ibadahan lagi, gitu ya. Akhirnya dia mundur daripada hadirat Tuhan. Itu akan merugikan kita. Amin. Tapi saya percaya, saya berdoa dari studio ini, dari tempat ini, kami percaya sahabat Talakum akan seperti wanita ini, punya iman yang kuat sehingga mendapatkan mujizat. Amin. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di 107,8 FM Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Bapa yang kekal dari Jeffrey Chandra. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk. Yeah. Never leave me, and you'll never forsake me. sisi worship, Engkau setia. You never leave me, never forsake me. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Dia Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. So, sahabat Talitakum, mari bangkitkan iman percayamu. Tetap terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetap terus dalam program MKS ini, kita terus dibangkitkan sekali lagi dengan kuasa firman Tuhan. Dan kami tetap menantikan line telepon kami di nomor 0822-1384-6200. Ini nomor Talitakum Radio. Sahabat Talitakum Radio bisa menelpon, bisa men-SMS atau WA kami di nomor tersebut dengan format nama, spasi umur, spasi pesan atau pokok doa atau kesaksian, atau mungkin mau request lagu juga gak apa-apa. Tapi kami sangat-sangat juga ingin sekali, apapun keluhan, masalah, pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit penyakit, mari utarakan dalam SMS nomor lain kami, dan kami ada sebagai sahabat doa, mendukung, mensupport, dan bahkan kita sama-sama mau sepakat bahwa mujizat pemulihan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Amen. Dan untuk sahabat Talitakum Radio juga sekalian, nanti di akhir acara kami juga nanti akan buka kuis. Yes, kuis. Ada kuis ya. Luar dan biasa. Ini juga mungkin bisa menarik perhatian Bapak Ibu sahabat Talitakum. Supaya makin... Tentu kuisnya itu bahannya tetap dari yang kita dari sudah dari firman Tuhan. Iya. Kuisnya tidak ece-ece. Karena hadiahnya menarik sekali buat kita bisa menikmati berkat Tuhan. Wadah besar. Wadah yang besar. Wow, luar biasa. Nah, untuk sahabat Talitakum, tadi kita sudah bicara tentang gelombang iman. Yang dari, membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan dari perempuan Sirofenisia. Perempuan Kanaan ini yang begitu bisa menjadi contoh sikap hidup kekristenan, sikap hidup anak Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak berhenti untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Kita mau lanjut nih. Oke, kita lanjut. Saya percaya kita diberkati. Nah, sahabat Talitakum, melalui alur narasi ini ya, kita melihat tadi bagaimana besarnya iman wanita Kanaan itu, betul? Karena ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi ia benar-benar memfokuskan permohonannya kepada belas kasihan. Kita catat, belas kasihan. Amen. Belas kasihan Tuhan akhirnya timbul ketika imannya itu terbukti berkualitas, dia tidak mundur. Iya. Belas kasihan Tuhan akan muncul, akan diberikan kepada setiap kita yang iman kita terus bertahan menghadapi apapun dan kita tidak mundur karena keadaan dan situasi. Ya, ia tetap menganggap suatu anugerah. Dia bagi dia anggap itu anugerah walaupun dia hanya mendapatkan remah-remah. Iya. Sekalipun sisa-sisa, sekalipun bukan yang utama. Berkat itu bukan berkat utama tapi sisa-sisa, tapi dia anggap itu anugerah, sesuatu yang tidak lagi dihargai orang lain, ya kan? Ya. Siapa sih yang pengen itu? Enggak ada, itu dibuang. Contohnya kalau kita lagi nyapu rumah, barusan ada pesta, ada makanan, pasti ada remah-remahnya. Pasti kita buang. Nah, inilah yang menjadi bagian perempuan Kanaan ini. Dia anggap itu anugerah. Nah, ternyata iman wanita ini sekali lagi saya katakan besar dan ia lulus dari ujian iman. Dia lulus. Nah, perlu bagi kita supaya kita mengalami kelulusan ketika kita diuji iman kita hari-hari ini, apakah kita lulus atau tidak. Nah, kalau enggak lulus, mungkin ada pengulangan, ya. Ngadapin itu lagi. Ada beberapa pertanyaan kepada saya begini, Bu Evi, masalah saya enggak selesai-selesai. Belum selesai satu. Ada lagi, Bu. Waduh, banyak sekali. Nah, ini jawaban buat sahabat Takum. Kenapa ada terus dan ada terus? Karena di ujian yang pertama, kita enggak lulus. Nah, kalau kita lulus, maka kita akan mengalami namanya kemenangan. Kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan mengalami mujizat. Nah, wanita iman ini besar sehingga dikatakan apa? Lulus dari ujian keimanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang diharapkannya terjadi, apa yang diharapkannya, yaitu apa? Anaknya sembuh. Anaknya sembuh kembali, yang tadinya sudah enggak ada lagi jalan keluar, sembuh ya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Yesus selanjutnya. Hai ibu, nah ini mantap nih. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, Tuhan juga bicara buat semua kita, sahabat Talitakum dimanapun berada, ketika engkau tetap bertahan menghadapi apapun, engkau lihat mungkin tidak ada pertolongan di sana sini, enggak ada yang mendukung, enggak ada yang menyenangkan, tapi engkau tetap bertahan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan berkata, hai ibu, hai sahabat Talitakum, saya ganti dengan sahabat Talitakum ya, hai sahabat Talitakum dimanapun engkau berada, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi maksud dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini adalah ujian terhadap keimanan wanita Kanaan atau kita semuanya yang ternyata iman kita besar. Amin. Saya percaya, saya berdoa kita memiliki iman yang besar seperti iman wanita ini. Sehingga apa yang kita kehendaki terjadi. Selain itu dapat juga ditarik kesimpulan begini, bahwa dalam ayat-ayat ini ya, Yesus menunjukkan keterbukaan yang universal, umum. Universal itu umum, bukan cuma untuk perempuan Kanaan doang ya. Bukan untuk dia sendiri, tapi dia menjadi contoh buat kita, Pak. Ini menjadi contoh. Jadi Tuhan menunjukkan keterbukaan yang universal, yang umum kepada semua. Tadi Pak Martin di awal berkata, acara ini bukan untuk satu kalangan, tapi untuk semua. Kita berhak mendapatkan kesembuhan untuk semua orang yang percaya kepada kuasa dan mujizatnya. Amin. Amin. Baik, saya tertarik dengan tentang kisah anjing ini, Pak. Ya, saya ingin bahas tentang anjing. Anjing ini saya teringat pada salah satu hamba Tuhan yang pernah menyampaikan waktu di Mengejar Hatinya yang bernama Togo. Ya, kisah anjing yang bernama Togo, Pak. Saya pikir hamba Tuhannya. Bukan. Hamba Tuhan ini, iya, hamba Tuhan ini membuat ilustrasi cerita tentang anjing yang bernama Togo. Film yang ada filmnya, Pak. Ada filmnya. Togo. Iya, okay. Betul. Baik. Tapi boleh saya cerita sedikit, sinopsisnya sedikit ya. Jadi kisah nyata ini terjadi di tahun 1925 di salah satu kota kecil namanya Nome di Alaska. Banyak penduduk, terutama anak-anak, terserang penyakit difteri. Sekalipun sebenarnya nggak ada obat nih. Cuaca sedang tidak bersahabat dan terjadi musim salju seperti ini kan. Banyak banjir, musim dingin ya. Kendaraan apapun tidak bisa masuk ke kota kecil tersebut. Termasuk pesawat dan sebagainya. Padahal obat itu atau serum difteri itu adanya di kota berjarak 1000 km PP. Ya. Jadi 1000 km itu bukan jarak yang dekat ya. Rapat pejabat daerah memutuskan nih hanya ada satu cara, yaitu tuannya Togo. Togo ini anjing ya. Tuannya Togo mengambil serum dengan kereta anjing yang dipimpin Togo. Siapa ini Togo? Togo ini adalah seekor anjing underdog. Anjing yang diperhitungkan sebenarnya, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan apa? Satu, cacat. Kaki salah satunya itu lebih pendek. Lebih pendek, ada yang lebih panjang, lebih pendek. Jadi cacat. Jadi kondisi anjing ini adalah cacat. Kedua, badannya terlalu kecil. Kecil sekali. Ya, enggak seperti anjing yang gede, yang kayak apa ya, anjing yang besar. Apa contohnya Pak Andre? Pak Misimon? Herder gitu ya. Malamut. Terus apa ya? Iya, husky yang gede banget ya. Ini anjing ini, Togo ini bukan anjing yang besar, tapi anjing yang kecil. Nah, jadi kondisi badannya tidak memungkinkan sebetulnya ya. Terus yang ketiga, anjing ini nakal. Sering membuat masalah. Sering membuat kayak istilahnya apa nih? Troublemaker. Nah, itu dia ya. Terus yang keempat, anjing ini dianggap tidak dapat dilatih karena bodoh. Katanya gitu ya, tidak dapat dilatih. Tapi apa yang terjadi? Ya, tetapi dipertahankan karena apa? Punya hati seorang pejuang. Heart of survivor. Pantang menyerah, ternyata larinya cepat dan dapat memimpin. Ternyata anjing ini larinya cepat, oleh karena itu diambil. Togo dianggap punya stamina, daya tahan, serta kecerdasan. Nah, ketika tidak diikutkan dalam barisan anjing-anjing penarik kereta salju, Togo kecil selalu berusaha untuk terlibat dalam rombongan anjing lainnya. Berkali-kali ia dihalangi nih, dikurung, bahkan dijual kepada orang, tapi Togo tetaplah setia dan paling berani. Ketika ikut perlombaan pun Togo diremehin. Tapi Togo kemudian berhasil menjadi juara mengalahkan anjing yang lain. Ya. Nah, selama ini tidak ada yang bisa mengandalkan status quo-nya. Togo kemudian benar-benar menjadi andalan tuannya. Ia juga tidak mau berpisah dengan tuannya. Nih, saya senang kata-kataan ini ya. Ia tidak mau berpisah dengan tuannya. Jadi sedari kecil ketika anjing yang tidak layak ini diambil oleh tuannya, Togo sudah menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Ya, tuan ini ibaratnya Yesus yang mengangkat kita. Kita ini anjing, kita ini Togo yang tidak layak, yang kotor, yang tadi Tuhan bilang enggak layak kamu dapatkan berkat, ya kan? Kita ini anjing. Tapi ketika kita diambil, kita diangkat ya menjadi anaknya seperti Yesus mengangkat kita, kita menunjukkan kesetiaan kita seperti Togo ini. Mestinya seperti itu ya. Kita seperti anjing yang punya sifat setia. Yang pertama setia. Togo ini punya sifat kesetiaan yang heroik dan punya juga tata krama. Dia tidak boleh masuk kamar. Ya, sang pemiliknya dia punya tata krama. Sekalipun dipanggil datang, dia enggak datang. Togo akan berhenti dan duduk di depan pintu kamar yang sang majikan. Saya pernah punya anjing yang namanya Bruno. Bruno? Iya, Bruno ini anjing ini besar. Warnanya hitam coklat, Pak. Oh. Jadi anjing ini memang anjing penjaga. Jadi kalau anjing ini ada di luar, dia akan di luar. Kalau tidak dipanggil, dia enggak akan masuk ke dalam. Ya, saya memang pernah ngalami. Jadi saya tahu nih anjing seperti itu ya. Kalau dia tidak dipanggil, dia enggak kurang ajar. Kalau makanan ada di taruh meja, kalau kita bilang jangan ambil, dia enggak akan ambil. Tapi kalau kita sudah ambil dan kita kasih, baru dia ambil. Dia tidak kurang ajar. Nih, anjing ini enggak kurang ajar sebenarnya ya. Oke. Nah, awalnya Togo pun tidak dianggap akan disanggup karena sudah terlalu tua. Nah, umurnya 12 tahun pada saat itu ya. Akhirnya mendapat kepercayaan untuk mengambil serum tersebut ke pusat kota. Mereka menjalani perjalanan yang mengerikan. Ya, saya enggak tahu seperti apa, tapi saya bisa bayangkan ini. Ini tadi berapa kilometer, Pak? 1000 kilometer. 1000 kilometer. Dengan kondisi, situasi apa? Keadaan? Cuaca? Salju. Salju ya. Nah, terus kondisi badannya tidak memungkinkan. Bukan anjing yang besar ya, Pak Andrea. Bukan anjing yang husky atau apa gitu yang besar, yang sejenisnya. Nah, selain karena jaraknya yang jauh sekali, mereka harus menghadapi medan yang sulit. Dalam cuaca yang dingin, membeku. Mereka harus melintasi sungai beku yang sangat berbahaya. Karena es yang menutupi air tersebut kerap pecah. Nah, jika es pecah, nah kita tahu nih apa terjadi. Kalau es pecah pasti mereka juga akan mati kan? Iya. Tapi ternyata Togo mampu melewati keadaan tersebut. Togo juga menyelamatkan tuannya yang salah jalan. Ya, ketika salah jalan nih, Togo tahu nih jalannya salah, diarahin lagi ke tempat, ke jalan yang benar. Hampir terjerumus masuk jurang. Nah, ya. Togo ini penyelamat buat tuannya. Ya, Togo ini akhirnya ya dia berjuang, berlari sejauh, paling jauh. Malah tidak menjadi, ya kan? Nah, dia akhirnya dia bisa terus berlari. Akhirnya ia sampai mencapai apa? Kota apa tadi, Pak? Nome. Dan akhirnya ia sampai kembali ke kota Nome. Dia membawa serum tersebut. Dia tidak kenal berhenti meskipun ia kelelahan. Togo terus berlari. Dan akhirnya ia sampai ke kota Nome. Ya, nah ini adalah keadaan yang luar biasa. Akhirnya Togo yang sudah berjuang, berlari sejauh paling jauh, malah tidak menjadi berita utama, Pak. Dalam upaya penyelamatan. Dia enggak diberitakan, diekspos. Kalau zaman sekarang udah masuk WA, udah masuk medsos, masuk Facebook ya, bahkan masuk IG. Nah, kalau zaman itu enggak ada yang tahu bahwa anjing itu Togo yang menyelamatkan. Anjing lain seperti Balto dan Gunnar, Kasen yang dapat nama karena mereka lah yang terakhir membawa serum. Wah, ini luar biasa ya. Padahal dia yang membawa, tapi yang dapat nama bukan dia. Sekalipun sebenarnya tidak sejauh Togo dan tidak melewati medan sesulit Togo. Ini akhirnya bukan Togo yang mendapatkan pujian. Ya, ini ada anjing yang lain yang namanya Balto. Balto bahkan dibuatkan patungnya sebagai simbol kegagahannya dan sebagai pengingat dari apa yang telah dilakukannya untuk umat manusia. Bukannya Togo sebenarnya yang hampir mati karena berjuang mati-matian bersama tuannya melintasi dan melawan alam yang ganas. Di akhirnya tuannya sadar bahwa Togo sebenarnya bukan senang menarik kereta. Dia enggak senang. Sebenarnya dia itu perjuangan, tetapi hanya apa? Karena dia melakukan apa yang Tuannya mau. Nah, intinya di sini adalah ya, seekor anjing dia punya kekuatan yang ajaib bisa menyelesaikan ujian-ujian itu. Karena apa? Karena dia ingin dekat dengan Tuannya. Itulah kekuatannya. Dekat di hati Tuannya, dekat di samping Tuannya, itu merupakan kekuatan buat Togo jadi luar biasa sehingga menghasilkan suatu kuasa yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Ya, mungkin kita dalam keadaan seperti Togo ini ya, barangkali ya, yang tidak diperhitungkan, mengalami kecacatan, ya tidak layak dan sebagainya dalam keterbatasan kita, tapi kita menjadi seorang pejuang, survivor, penyelamat bagi orang lain. Sekalipun mungkin kita enggak dapatkan pujian ya Pak ya. Ya, ya bukan kita wah enggak dielu-elukan, tapi sebenarnya bagi Tuhan kita ini adalah pejuang-pejuang. Amin. Amin. Mungkin Pak Andre atau Pak Martin bisa sesuatu tentang anjing ini. Pernah punya anjing enggak barangkali? Saya pernah punya anjing. Iya. Waktu saya kecil, jadi anjing ini ya dia kami pelihara dari kecil. Kami kadang tidur bersama di tempat tidur karena kan dipelihara dari kecil. Pas sudah besar ya apa namanya? Dia menjadi anjing yang bisa dipercaya, bisa menjadi penjaga rumah, menjadi penjaga apa namanya lingkungan kalau malam-malam ada maling atau apa. Dan sangat disayangkan hari itu anjing saya diracunin orang karena itu karena sudah menjadi ada kesatuan jiwa di anjing tersebut, ikatan jiwa, ikatan, ada ikatan jiwa yang ya bagi saya ya hari itu belum begitu mengenal Tuhan dan sebagainya, tapi ada rasa marah, ada rasa sedih ya, sekali ya Pak ya, karena diracunin anjing saya. Yeah. Karena saya tahu anjing itu adalah binatang yang dia loyal sekali sama tuannya, dia sayang sekali. Meskipun anjing itu saya pernah pukul beberapa kali, tapi karena pelihara dari kecil, dia tetap jilat kaki saya dan dia tetap happy dengan happy. Saya. Jadi sepertinya nggak ada masalah gitu. Iya betul. Iya. Nah ini anjing ini sekalipun dia disakiti ya, kita pukul, kita apakan, dia tetap nggak pernah mundur. Iya. Ini sifat anjing. Jadi benarlah Tuhan katakan kamu itu seperti anjing kepada perempuan kanan yang tadi kita baca pertama itu ya. Iya. Nah, anjing itu memang benar-benar tidak punya rasa dendam, Pak Andre. Iya. Ya, dia enggak dendam ketika dia sudah kita pukul atau kita marahi. Ya, saya punya anjing juga dulu yang nama tadi saya sudah sampaikan tadi ya, namanya Bruno. Itu Bruno itu pamannya kalau dia gonggong orang saya marahin, saya bahkan saya pukul, pernah dihampir menggigit orang. Karena memang anjing ini seperti anjing herder. Dia bangsa herder walaupun dia seperti kecampuran itu namanya apa ya Pak Andrea? Blaster apa ya? Iya, ya, antara anjing kampung dan anjing herder ini. Anjing saya itu gede-gede sekali, hampir sepaha saya lah. Jadi satu ketika anjing saya ini hampir mau gigit orang. Mungkin udah sempat kali ya, tapi gak terlalu dalam. Dan akhirnya kita bawa ke dokter dan sebagainya. Dan puji Tuhannya itu gak kenapa-kenapa gitu ya. Tapi setelah itu saya marahi anjing ini, kami pukul habis-habisan. Tahu apa yang terjadi? Anjing itu bukannya pergi keluar, dia datang ke kamar saya ingat persis itu. Dia datang kamar saya seperti kayak menghibah, boleh seperti minta maaf. Iya. Ya, minta maaf, begging. Dan matanya saya lihat seperti matanya melas, baru ekornya itu turun Pak. Oh. Turun, jadi kakinya begini menjulur-julur, ya kan seperti tolong aku, maafkan aku udah salah, aku udah gigit orang, udah bla bla gitu ya. Itu, terus kemudian saya lihat matanya. Matanya itu seperti mata memohon. Kayak saya enggak tahu apa itu, seperti berkaca-kaca kayak nangis. Ternyata anjing bisa nangis juga. Karena saya pukul, saya marahin, saya usir, pergi, pergi, kamu jahat. Kamu pukul orang, kamu enggak boleh kayak gitu, kamu gigit gitu ya. Ya kami juga, semua kami lakuin gitu. Adik saya kami juga lakuin gitu. Jadi semua satu rumah memusuhi dia. Yang tadinya satu rumah menyayangi dia, satu rumah memusuhi dia. Tapi itu anjing ya. walaupun dia dimusuhi satu rumah, dipukul sama saya, dipukul sama adik-adik saya gitu, dimarahin habis-habisan, bahkan diusir, udah sana kamu merugikan, kamu udah gigit orang bla-bla gitu ya. Tapi dia enggak pergi keluar. Saya dorong keluar, enggak mau, diberat-beratin badannya. Diberat-beratin. Tapi dia cuma gitu. Saya itu akhirnya bapak saya bilang, "Udah kalian jangan pukul, kasihan. Dia sudah minta ampun, dia sudah minta, itu artinya dia minta ampun, minta maaf." Kemudian akhirnya kami peluk. Nangis loh dia loh. Bruno itu nangis. So touching banget. Saya ingat banget. Jadi ketika saya baca Togo ini, sejujur ya, bagi saya iya ya Tuhan, ini bukan Togo, tapi saya punya anjing juga dulu ya, yang pernah dia melakukan kesalahan dan kami hukum habis-habisan, tapi dia enggak pernah pergi meninggalkan kami. Dia tetap ada di rumah dan besoknya dia tetap jaga loh. Iya. Ya, dia tetap jaga, dia tidak berubah, udahlah aku enggak mau jaga lagi, kan aku udah dimarahin, kan aku udah dipukul, aku udah dipersalahkan karena mau gigit orang gitu ya. Nah dia sekalipun kelihatannya gagal yang pertama, dia gak pernah, sudah aku mundur, enggak. Nah singkat cerita ketika kami peluk, itu memulihkan dia. Setelah kami peluk dia, kemudian dia berdiri pak, langsung ekornya naik lagi, sama telinganya, bluk, langsung berdiri. Oh dia berkebas-kebaskan, dia tahu dia sudah diampuni, dia tahu dia sudah dapatkan anugerah. Wah dia bahagia, akhirnya dia menyala, yang tadinya sudah seharian dia gak keluar lagi nyalaknya, akhirnya kung-kung, kung-kung gitu ya, artinya dia bahagia, yes. Dia sudah dapatkan pengampunan. Yeah. Ya, tiba-tiba saya di hati saya gini, seperti iya ya, kita ini seperti anjing, sekalipun kita sudah salah, suatu waktu kita salah melakukan tugas, ya kan? Kita salah di hadapan Tuhan, kita melakukan kebodohan, kita melakukan stupid sin, kita error. Berapa banyak kita error? Mungkin Pak Martin atau Pak Andre pernah enggak mengalami keeroran? Pasti sering kan ya? Sering. Sering. Iya. Yang enggak kehitung barangkali ya. Iya. Error-error kita, stupid sin. Lebih banyak kita. Errornya. Benar Pak, banyak, lebih banyak errornya daripada benernya. Iya. Tolak dalam nama. Saya ini perlu anugerah benar-benar. Iya benar Pak. Kalau enggak kena anugerah, aduh bisa hilang ya Pak, bisa dari peredaran. Dari peredaran. Iya. By the way, ini ada SMS WA dari sahabat Talita Kum Radio. Saya mau sampaikan ya, silakan. Juga, buat sahabat Talita Kum Radio. Ini ada cerita menarik sekali dari Ibu Yunita dan beliau men-sharekan begini. Shalom, saya mau bagikan sedikit kesaksian. Pada awal tahun ini saya mengalami apa yang tidak enak. Dan juga penolakan dari beberapa pihak. Wah ini sepertinya wow, seperti wanita tadi Pak ya, ditolak ya. Ya ditolak dari beberapa pihak loh. Lalu tapi Tuhan itu ajaib. Saya tiba-tiba ingat ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Wow, hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba siapa Tuhan kegerangan? Yang... Bukan kita ya, Pak. Hamba Tuhan yang luar biasa. Pak Martin bukan ya? Atau Bu Evi? Dan saya DM ke hamba Tuhan ini dan saya bilang ke dia bahwa saya mau curhat boleh. Boleh. Hamba Tuhan ini iya. Bilang boleh. Boleh. Ya kan? Nah, kebetulan hamba Tuhan ini saya panggil kakak. Oh, kakak rohani berarti namanya. Dia adalah seorang pribadi kakak rohani. Dan hamba Tuhan ini, kakak rohaniku ini membongkar semua kesalahan saya dan semua kebusukan saya. Wow. Ini benar-benar dipermalukan ini Pak. Ini kondisinya saya bisa bayangkan tuh ibu itu benar-benar terjepit ya Pak ya. Iya. Lalu cara pandang saya yang salah, cara pikir saya yang salah, dan semua sikap saya yang tidak hineni. Tapi puji Tuhan, saya bisa meresponi hati Tuhan. Amen, puji Tuhan. Ini bagus. Nah itu bagus banget. Wow. Ada orang dibongkar, dihabisin. Ya kan? Dihabisin, Tuhan bicara kamu ini begini, begini, begini, begini. Lalu dia mundur, lalu dia marah, dan ujungnya dia kepahitan. Iya, ya kan? Kepahitan, betul. Betul. Tapi puji Tuhan nih, Ibu Yunita ini, dia meresponi apa yang menjadi hati Tuhan itu. Amin. Dia bilang begini, saya mau diubahkan dan amen, saya mau bertobat. Amen. Dan haleluya. Puji Tuhan, suatu penolakan itu menjadi tanda bahwa Tuhan tetap menyertai saya dan mengasihi saya. Amin. Sampai kemarin, saya dan teman saya mengalami yang namanya penghinaan. Sampai kemarin. Sampai dan kemarin puji Tuhan, Pak. Kemarin berarti hari Selasa Pak. Saat saya mengalami penghinaan, hanya ucapan syukur amen, syukur yang saya dan teman saya naikkan. Jadi saya mau bilang ke teman-teman Talitakum, wah dia juga mau share nih. Yeah. Dia mau berikan nasihat juga. Encourage kepada sahabat Talitakum. Para pendengar sahabat Talitakum. Yes. Yeah, amin. Tetap semangat. Semangat. Untuk berubah. Sepakat, menjadi Bu Junita. Pribadi yang lebih baik. Amin. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saat kita mengalami proses. Karena saat kita mengalami proses itu tanda bahwa Tuhan amen sangat mengasihi kita semua. Semuanya. Catat. Haleluya. Kalau kita ngalamin proses, itu tanda Tuhan sangat mengasihi kita. Amen. Justru waktu kita tidak mengalami proses, itu jadi tanda tanya besar. Tanda berarti Tuhan sudah enggak memperhatikan kita ya, dibiarkan gitu, nah, Pak. Artinya ini statementnya mau bilang, kalau kamu ngalamin proses, mari punya pemikiran positif. Tuhan sangat mengasihi. Yes. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Ibu Yunita. Junita. Dari Bitung. Dari Bitung. Bitung ya, Pak. Ajaib. Bitung itu Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara ya, Sulawesi Pak ya. Sulawesi Utara. Ini WA ya, Pak ya? Iya. Oke, okay, keren. Keren banget. Iya. Dan ini Next. Oh ya. Mm-hmm. Ini ada pokok doa, nanti kita akan mm-hmm doakan dari yeah Ibu siapa saya tidak ini. Kalau di sini dikatakan Henry Yati, lalu dikatakan mohon dukung doa. Iya. Nanti kita akan doakan di sesi siap, terakhir. Siap. Di sini ada dikatakan bahwa ada anak Kesia berumur 14 tahun. Hmm. Dia kejang-kejang setelah dibawa ke dokter. Hmm. Lalu kata dokter, setelah dibawa ke dokter, kata dokter itu dikatakan memvonisnya epilepsi. Mohon dukung doa buat mamanya yang bernama Caroline yang depresi. Ibu Caroline yang depresi ya. Melihat kondisi anaknya. Dan mohon dukungan doa. Kalau begitu nanti boleh kesaksian anak saya, Pak, ibaratin. Oh ya. Sama. Ibu Evi mungkin bisa iya share buat meneguhkan dan Ibu Caroline. Ibu Indri yang tadi. Oh, bukan Caroline, Pak? Iya. Dia minta dukungan doa. Oh, mamanya temannya, Ibu Caroline ya. Temannya Ibu Caroline yang punya anak. Oke. Okay. Namanya Kesia. Yes. Nanti mungkin Ibu Evi bisa share kesaksian. Iya, siap. Dan nanti di segmen terakhir kita akan doakan. Doakan. Untuk Ibu Caroline ini iya dengan anaknya. So, iya, sahabat Talitakum, tetap kita buka line telepon kita di nomor 0822-1384-6200. Mungkin ada yang mau masuk mungkin. Iya. Kita tetap menunggu interaktif dari Bapak Ibu sahabat Talitakum radio sekalian. Dan sambil kita menunggu, kita mau sampaikan pengumuman. Iya. Pengumuman untuk sahabat Talitakum radio. Program MKS. Program MKS. Ya, hari Kamis tanggal 13. Besok 13 Februari 2020 kita ada ibadah MKS. Di Mahanaim. Gedung Mahanaim ya, di gedung tengah di lantai 6 di menara doanya, dan kita buat ibadah di situ jam 10 sampai jam 12 ya. Nanti pembicaranya adalah Bapak Martin Tobing, saya sendiri, dan kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan hadirat Tuhan yang akan melawat setiap hidup kita. Haleluya. So, untuk sahabat Talitakum Radio, ayo semua yang mendengarkan siaran ini, kami mengundang, hadirilah. Dan kita akan sama-sama mengalami lawatan Tuhan. Ini ibadah dan yang... Dan sorenya ada, Pak, sorenya ya. Nanti Pak Andre. Dan sorenya kita ya akan ada juga ibadah di rumah Ibu Melen. Iya. Jam 3 sore di Mutiara Gading. Mutiara Gading Timur. Ya. Ya. Nanti bisa menghubungi Pak Andre di nomor Andre mana, Simon. Pak? 0813-9815-3917. Ulangi, Pak. Mungkin biar... Ya, biar 0813-9815-3917. Iya. Iya. Nanti akan diatur transportasinya mungkin kalau memang, Pak, saya tidak tahu daerahnya, bisa kumpul di Mahanaim. Nanti menghubungi Pak Andre, mungkin Pak Andre akan menjadi... Bisa WA di nomor yang tadi. Bisa WA di nomor yang tadi. Dan kita akan melakukan ibadah di rumah Ibu Melen, dan itu tempat yang kita juga akan pos MKS yang akan kita buat setiap hari Kamis jam 3 sore. Lalu kita juga ada pelayanan Coffee Ministry. Yes. Coffee Ministry mantap adalah pelayanan yang kita pergi ke jalan-jalan. Ke jalan-jalan, kita turun. Kita pergi ke homeless, pengamen dan sebagainya. Pengamen dan semua saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. Bahkan kita juga pergi ke rumah singgah, ke rumah panti jompo, ke rumah rehabilitasi atau semua yang kita bisa datangin yang membutuhkan pertolongan dan kita lakukan di situ. Tapi terutama kita lakukan coffee ministry ini, kita pergi ke homeless itu kita menyajikan kopi, teh atau susu, snack, ya kan? Atau snack, dan di mana kita waktu hari itu kita akan menyajikannya, lalu kita duduk nongkrong sama mereka, yeah. Kita share, kita berbagi kehidupan dengan mereka, kita sharing, mereka mungkin curhat, betul, ya kan, masalah mereka, terus kita masuki Injil, betul, masuki berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka, yeah, dengan betul, begitu Injil akan masuk dan kita doakan mereka terima Yesus. Itu pelayanan kita, ya. Iya, yeah. Mungkin sahabat Alitakum Radio mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Coffee Ministry, mari hubungi kami di nomor 0813-8870-7745 dengan saya, dengan Ibu Evi Sondang Pangaribuan. Dan ini akan menjadi pelayanan yang sangat memberkati banyak sekali orang-orang di luar sana, karena kami ada, kita ada untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Haleluya. Dan untuk sahabat Alitakum Radio juga, kita ada pelayanan ke rumah sakit dan juga pelayanan setiap mendoakan hari Selasa, ya, setiap hari Selasa. Ya. Mungkin sahabat Alitakum Radio punya pergumulan doa atau mungkin mau didatangi rumahnya atau mau didatangi tempatnya atau kantornya atau, yeah, kami ada untuk kita juga mau kita akan doakan mungkin hal-hal yang secara pribadi kita juga akan kunjungi, yeah. Mari hubungi kami juga di nomor 081 1388 7745 atas nama Ibu Evi Sondang. Nanti kami akan mendatangi dan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kami juga punya pelayanan rumah sakit, yaitu setiap hari Selasa kami, yeah, kunjungi rumah sakit Hosana. Nanti bisa menghubungi Ibu Masniar, ya, Basel Tatkum di nomor 0821-1251-7257. Sekali lagi di 0821-1251-7257 atas nama Ibu Masniar. Ya. Jadi sahabat Tatkum bisa hubungi SMS atau WA beliau supaya kita bisa doakan di rumah sakit mana yang bisa kita temui. Ya. Ya. Ada juga kita menyediakan, kita ada dari MKS, ada teman kami numpang promo. Ada toko Deborah Stores, yes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Toko Deborah Store itu ada di Mahanaim di lantai 2 dan bisa menghubungi di nomor 0817-0137-401 atas nama Ibu Lia. Ini toko Deborah Store menyediakan semua perlengkapan rohani, baik itu untuk gereja, pelayanan persekutuan doa. Kami seperti ada, apa aja, Pak? Seperti perjamuan kudus, yeah, seperti kantong kolektor, yeah, seperti souvenir rohani, yeah, baju-baju profetik, ya kan? Seperti, okay, selendang rohani, yes, ada alat-alat tari, yeah, ya kan? Dan tamborin dan sebagainya. Banner-banner juga, Pak. Banner dan, yeah, juga semua perlengkapan yang dibutuhkan diperlukan untuk dalam ibadah, peribadatan di gereja. Yes, amen. Bisa menghubungi di Deborah Store, mendatangi di Deborah Store di hari jam kerja setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya, karena hari Minggu tutup. Hari Senin sampai Sabtu dari pagi. Hari Minggu tutup. Hari Minggu semuanya ke gereja, ya kan? Masa kita buka toko gereja gitu. Jadi semua kita harus kembali ke gereja kita masing-masing, sabar, gitu ya. Betul. Nah, ini saya sebelum masuk ke segmen berikut, saya pengen mendengarkan ini Pak Andre, ya, nih Pak Andre. Ya, silakan. Nih, Pak, ada mungkin ada yang mau di sharing dari Pak Andre, karena Pak Andre sudah menyiapkan sesuatu untuk kita, ya. Iya. Silakan, ya, Pak Andre. Ini Pak, tentang yang tadi kita dari awal, yang poin yang pertama, perempuan Kanaan ini, poin-poinnya apa yang Bapak bisa lihat nih, yang bisa kita lihat lagi perempuan Kanaan ini, ya? Iya, kalau saya lihat di sini bahwa perempuan Kanaan ini apa yang membuat dia berhasil itu dia memiliki kerendahan hati. Jadi di saat dia dikatakan anjing, dia tidak menjadi sakit hati, dia tidak menjadi pahit, dia tidak. Selain poin yang tadi, ya, ada poin lagi tentang kerendahan hati. Tapi, okay, dia tetap mendatangi Tuhan, tetap, bahkan dia bilang dia mengakui gitu, dia tidak menyangkal, ya kan, bilang dibilang bahkan anjing memakan apa remah-remah dari meja Tuhan. Jadi dengan kata lain, iya Tuhan, aku ini memang anjing. Jadi tapi anjing pun bisa dapat, masih bisa dapat remah-remah. Ya, ada jadi pengakuan dia yang tidak mendinai, dia tidak menyangkal bahwa langsung enak aja lo, istilahnya kan pakai, kalau pakai bahasa sekarang enak aja lo, emang gua anjing gitu kan. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Dia tetap merendahkan hati, merendahkan diri dia. Ya. Dan itulah yang membuat Tuhan akhirnya Tuhan berbelas melihat kasihan. Bahwa iman ibu ini sangat besar. Yes. Iman ibu ini apa sangat luar biasa. Ya. Dan dia akhirnya mendapatkan apa kesembuhannya, kesembuhan dia mendapatkan untuk anak perempuannya jawaban apa yang sudah dia minta. Dan di sini dari tadi terusnya ke cerita Togo tadi dikatakan bahwa ternyata di kan di poin terakhirnya dikatakan seperti ini, bahwa di akhir tuannya sadar bahwa Togo sebenarnya bukannya senang menarik kereta, tetapi hanya karena melakukannya bagi tuannya. Iya benar. Nah, jadi kesukaan dari Togo ini kenapa dia di kerangkeng, dia gali tanah, dia dikunci di dalam rumah, dia jebol itu kaca, dia lompat dengan kaca yang pecah gitu, jendelanya pecah, dia karena apa? Dia tidak bisa menjauh dari tuannya. Tuannya nah, betul. Jadi sama seperti tadi ya, jadi ilustrasinya bahwa di saat dia dia direndahkan, dia di mungkin di seperti ya dihina, tapi dia tetap datang dan merendahkan diri. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya ada satu firman Tuhan lagi, mungkin Bu Evi ya, saya di luar yang tadi ya, nggak apa-apa ya? Iya Pak, ya, silakan Pak, silakan Pak Andre. Yang tadi dari tentang wanita tadi, nah saya cuma saya diberkati, saya diingatkan oleh sebuah ayat firman Tuhan ya, silakan, di Wahyu 14 ayat 4 dikatakan seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mm-mm. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat yang ditekankan adalah seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ini gambaran dari 144.000 bangsa Israel yang akan diselamatkan di akhir zaman. Nah, dikatakan ini seperti tadi, seperti gambaran dari Togo. Jadi mereka itu adalah orang-orang tuannya yang selalu tidak bisa menjauh dari tuannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingin dekat dengan tuannya. Mereka tidak bisa jauh dari tuannya. Inilah pribadi-pribadi atau orang-orang yang Tuhan ingin cari di akhir zaman ini. Amen. Adakah kita orang-orang yang sungguh merindukan Tuhan? Adakah kita orang-orang yang ingin selalu ada berada di dekat Tuhan? Amen. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan rindukan di akhir zaman ini. Sekalipun kita penuh dengan keterbatasan. Mari Bapak Ibu, mari saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, siaran program ini, jangan hanya, saya sudah ibadah, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah beri persembahan, betul saya sekali sudah menabur buat sebuah kegerakan. Tuhan tidak butuh hanya uangmu, tidak hanya butuh apa yang bisa engkau berikan, tapi lebih daripada itu Tuhan ingin engkau ada di dekat mengejar dengan hatinya. Mengejar hatinya. Amen. Mengejar pribadinya, itulah yang Tuhan inginkan dari hidupmu, dari apa yang ada di dalam kehidupanmu. Iya, saya diberkati sekali Pak dengan tadi yang dikatakan, kerendahan hati dan benar-benar tahu diri bahwa dia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Togo tidak mau jauh dari tuannya, ya, tidak mau keluar dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Sekali lagi, berulang kali saya katakan dari awal tadi bahwa, yuk, mari saudara, mari Bapak Ibu, mari sahabat Telitakum, tidak peduli apapun, kondisi apapun, situasi apapun yang kita alami. Kita mungkin baru kemarin mengalami kekecewaan. Kita kecewa dengan teman, rekan kita sepelayanan, rekan kita sekerjaan kita dan sebagainya, apapun itu yang kita anggap mengecewakan. Jangan pernah mundur, ya kan? Jangan pernah mundur dari kegerakan. Jangan pernah mundur dari hadirat Tuhan. Teruslah. Karena itu merupakan ujian iman bagi kita. Amin. Merupakan ujian iman sampai nanti iman itu akan menghasilkan buah. Saya suka dikatakan, kalau sudah menghasilkan buah, buah itu akan mengalami banyak hal ya. Ada buah yang enak dimakan orang, buah pertobatan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Itu akan kita hasilkan. kalau kita sudah lulus dalam apa? Ujian iman yang tadi, seperti Togo itu, seperti wanita yang wanita Fironesia, yaitu orang Kanaan yang dikatakan anjing itu. Jadi saya, kita di sini juga, kita pernah mengalami itu. Saya pun pernah mengalami, kalau saya kesaksian di hadapan sahabat Talitakum, saya pernah dalam kondisi yang tidak dianggap, ya dipersalahkan segala macam, terbuang. Bahkan saya pun berasal dari keluarga yang terbuang. Dari kecil saya tidak dianggap. Bahkan dari kandungan pun saya sudah tertolak nih. Betul. Iya, saya sudah tertolak dari kandungan, orang tua saya tidak menginginkan saya lahir, sehingga upaya cara untuk menggugurkan saya dari kandungan itu udah ketertolakan. Jadi belum lahir nih ya, dari kandungan sudah ditolak. Sudah tidak diinginkan orang tua untuk lahir. Sampai dia berusaha dikugurkan, pakai ini, pakai itu, makan ini, makan ini. Tapi saya tetap lahir tuh. Karena Tuhan menginginkan kita lahir. Ya kan? Tuhan menginginkan kita karena kita ini adalah ciptaan yang luar biasa. Nah, saya lahir, tapi sudah dalam keadaan tertolak. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Enggak peduli dari mana kita berasal. Enggak peduli dari mana latar belakang kita dulunya. Yang Tuhan masalahkan hari ini, begitu kita dengar firman Tuhan hari ini, ya sekalipun kita dikatakan anjing, ditolak di mana-mana tadi, seperti Ibu Yunita berkata, dia ditolak di mana-mana, di gereja dan apa segala macam, sehingga secara manusia dia bisa pahit, tapi dia memuji Tuhan, dia bersyukur, itu adalah menunjukkan iman dia tetap bangkit dan kualitas iman dia kelihatan. Amin. Nah, amen. Jadi sahabat Talitakum, sekali lagi, yuk, tidak hanya mendengarkan siaran ini, tapi mari kita lakukan firman. Mari kita responi firman Allah dengan berkata, yes, aku adalah bagian yang mendapatkan berkat kesembuhan. Aku adalah bagian yang mengalirkan gelombang iman yang membawa kesembuhan dan mujizat. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, bahkan untuk kota kita. Amen. Untuk Indonesia ini butuh yang namanya mujizat. Indonesia butuh namanya kesembuhan. Bahkan dunia saat ini sedang dilanda suatu virus yang namanya corona, ya kan? Mari kita berdoa buat corona, buat Wuhan, buat China, buat dunia yang sedang dilanda. Kita bersyukur Indonesia masih dikategorikan dengan negara yang bebas corona, betul ya? Iya. Itu karena apa? Karena doa sahabat Talitakum. Amin. Karena doa kita bersama. Amin. Karena amen. Iman kita berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya, mungkin kita bisa selanjutnya. Ya, untuk sahabat Talitakum tetap ditunggu nomor di nomor line telepon kami. Nomor 0822-1384-6200. Nanti kita akan masuk dalam segmen terakhir setelah pujian berikut ini. Tetap di 107,8 FM. Jangan kemana-mana, Talitakum Radio membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi kemuliaan. Kemuliaan. Amin. Sungguh indah. Sahabat. kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Takum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, untuk sahabat Takum Radio, kita sudah sampai di segmen terakhir di jam 11:50 dan kita sama-sama percaya bahwa semua yang kita alami sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Seperti pujian tadi lewat Andi Ambarita, sungguh indah. Amin, haleluya. Biar pujian ini memberkati setiap sahabat Talitakum Radio sekalian. Iya. Ya. Baik, sahabat Talitakum semuanya, baik siang hari ini, sudah mau siang ini ya, sebentar lagi siang hari ini. Ya, kita mau kembali lagi bagaimana melihat sekarang pertanyaan, bagaimana kondisi iman kita sekarang? Ya, coba kita perhatikan kondisi iman kita hari-hari ini. Ada kondisi iman yang sudah lemah, ada kondisi iman yang sudah mundur, ada kondisi iman yang sudah mulai, sudahlah, gak ada lagi harapan buat saya, gitu ya. Ada lagi kondisi yang udah lagi melo, ya melo, ya gak jelas gitu ya. Kadang lagi gimana, melo-melo gak jelas. Lagi mutung barangkali, lagi ngambek kepada keluarga, kepada anak, kepada teman, kepada siapapun. Ya lagi gak pengen ngapa-ngapain. Ya lagi gak pengen doa, lagi gak pengen nyembah. Dalam kondisi situasi yang saat ini seperti ini, sahabat Talitakum, yuk jangan tinggal di kondisi itu. Sekali lagi, seperti anjing tadi Togo itu, ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi himpitan, bahkan dipukul. Ada berapa kali kita mungkin mengalami pukulan demi pukulan. Ketika kita dihempas, dipukul, ya kan? Ketika kita ditekan apa yang keluar. Apakah seperti dikatakan ketika mentega ditekan apa yang keluar gitu ya, darah atau apa yang keluar. Nah, jadi keadaan yang saat ini, sahabat Talitakum, coba kita periksa. suatu pertanyaan buat kita dimanapun kita berada, kondisi kita apa? Mari jujur di hadapan Tuhan. Ya, mari jujur. Mungkin, oh ya, ya Bu Evi, saya kondisinya tidak lebih seperti perempuan itu. Saya selalu dipersalahkan dalam banyak hal. Enggak benar apa yang saya buat. Ini salah, itu salah. Lakukan ini salah, sudah saya kerjakan padahal saya sudah berusaha untuk baik, buat yang terbaik, tapi masih salah. Enggak ada yang tepat. Mari, ayo. Sahabat Teltakum, apapun, jangan pernah mundur. Ya, jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk beriman. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Amin. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu berdoa. Suatu waktu, saatnya, tiba waktunya, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan memberi pertolongan buat kita. Ya, ketika iman itu menghasilkan kualitas yang ajaib seperti tadi perempuan itu, akhirnya iman itu menggerakkan kuasa. Amin. Iman itu menggerakkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kemarin saya sempat dengar dari bahan yang kemarin, ya, bagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan, ya Pak Martin, ya. Dia bilang apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Amen. Kondisinya tidak jauh beda saya pikir, ya. Dengan perempuan yang saat ini kita bahas, ya kan? Kalau perempuan yang 12 tahun pendarahan itu pun dalam kondisi dia enggak sehat, tapi dia dalam keadaan nyosot, pendarahannya terus ngalir, dia pertahankan kekuatannya, dia paksa, dia seret dagingnya sampai dia terobos kerumunan orang, ya kan? Bahkan dia ditolak, pasti ditolak. Jadi sampai murid-muridnya berkata, "Tuhan, Tuhan, banyak orang yang menjamah engkau." Nih, banyak orang yang kenapa engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Nah, mereka enggak ngerti apa maksud Tuhan. Mereka enggak tahu arti pertanyaan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan itu juga sedang ditanyakan kepada saya, kepada Pak Martin, kepada Pak Andre, pada semua kita sahabat Takum. Ya kan, siapa yang menjamah saya? Dengan iman itu loh, seperti iman perempuan Kanaan itu, mentas sesuatu yang di dalam indit daripada Tuhan. Kuasa yang di dalam Tuhan itu keluar menembus keterbatasan, menembus keadaan yang itu. Sehingga Tuhan berkata, siapa yang jamah aku? Ini sentuhan yang tidak biasa. Sentuhan karena iman. Iman itu menggerakkan kuasa, itulah yang keluar. Jadi kuasa itu keluar dan terjadi dalam hidup kita. Sahabat Talitakum, mari alami kuasa Tuhan. Amin. Mari hari ini, saat ini juga, enggak besok, enggak dua minggu yang akan datang, tapi hari ini juga, right now, ketika engkau dengar firman Tuhan, kuasa itu terjadi buat engkau. Amin. Kesembuhan terjadi, gelombang iman membawa kesembuhan. Amin. Mari kita akan sembah Tuhan. Yuk, saya mengajak buat setiap kita, ketika kami menyembah Tuhan dari tempat ini bukan sekedar lagu atau sekedar nyanyian, tapi adalah suatu kuasa yang mengalir, ada gelombang-gelombang yang kami alirkan dari radio ini kepada sahabat Teltakum dimanapun berada, biar pujian ini, penyembahan ini membawa kesembuhan untuk kita. Haleluya. Yes Tuhan. Ya ratakana ya syakara para payasyikir ikara payasyikir. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat, kami terima tanda mujizat menandai kehidupan kami, perjalanan kami. Kuasa mujizat menyertai setiap perjalanan iman kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau bersama dengan kami, Engkau di dalam kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam karya-Nya dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Mari sahabat Talitakum, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Untuk mungkin ada anakmu yang sakit, ada orang tuamu yang sakit, taruh di bagian mana, wakilkan, wakilkan dia yang sakit saat ini. Mungkin hatinya yang sakit, taruh tangan di dadamu, di bagian hatimu. Ini akan menjadi pujian yang menyembuhkan buat kita. Percaya, terima kesembuhan, terima jamahan kuasa Roh Kudus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Yes Lord, kami terima kuasa mujizat mengalir dimanapun sahabat talitkum berada Tuhan. Mungkin di rumah, di rumah-rumah sakit, di kantor, di sekolah, di jalan-jalan, dimanapun tidak terkecuali. Kuasa Tuhan tidak dibatasi tempat, mengalir kuasa pemulihan dan kesembuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kami katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak Kesia yang ya, saat Tuhan. Ini mengalami kejang-kejang. Amin. Dalam nama dalam Yesus. Dalam nama Yesus ada mujizat. Ada mujizat kesembuhan buat anak Kesia. Melawat hidup anak Kesia. Mama Gloria Tuhan yang mengangkat anaknya. Karolin, terjadi Jehovah Rapha. Jehovah Rapha terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Yes. Amin. Amin. Oleh anugerah Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sahabat Alita Akum Radio. Tetap percaya dan tetap bersyukur. Kami dengan MKS, kami pamit diri dari studio Talitakum Radio. Saya Martin Tobing. Saya Ibu Evi Sondang Pangaribuan. Saya Andre Krisimon. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Sembuhkanku, Kau sanggup. Sembahkan